Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَتِي أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nawaqidul Islam. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرابع yang keempat من اعتقد أن غير حد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Yang keempat, kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mani'taqada, barang siapa yang berkeyakinan, anna ghaira hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal, bahwasanya selain petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, min hadihi, daripada petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi, atau bahwa hukum selain beliau sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi, lebih baik daripada hukumnya. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghit, seperti orang yang mengutamakan, lebih mengutamakan hukum tawaghit. Ala hukmihi, di atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Maka dalam masalah ini ada beberapa persoalan. Kita sebutkan sebagiannya. Di antara persoalannya, permasalahan yang ada dalam pembatal yang keempat ini adalah qauluhu man i'taqada anna ghaira hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hajjihi. Diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang dimaksud dengan hajjur rasul, hajjun nabi sini adalah dinuhu wa tariqatuhu, agamanya dan tariqahnya. Yang dimaksud dengan hajjur rasul di sini adalah agamanya dan tariqahnya, jalan hidup rasul alaihi salatu wassalam. Allati yasiru alaiha fi da'watihi ilallah, yang beliau berjalan di atasnya di dalam mendakwahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fi ta'limihi wa fi akhlaqihi, baik dalam pembelajarannya maupun dalam akhlaknya. Ini yang dimaksud dengan hajjun nabi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nasi hajjan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akmalun nas hadyan, orang yang paling sempurna petunjuknya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jamir bin Abdullah radhiyallahu anhu pada nomor 867, dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna khairal kalami kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Wa khairul hajj wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fa huwa akmalun nasi hadiyan, maka beliau adalah manusia yang paling sempurna petunjuknya. Min haitsu muamalatihi ma'an nas wa ma'al mad'uin, dari sisi muamalah beliau bersama manusia maupun dari sisi muamalah beliau bersama mad'uin, orang-orang yang diajak dalam dakwahnya. Fakana hajjuhu sallam ma'an nasi annahu yu'amiluhum bi ahsanil muamalah, maka petunjuk Nabi SAW bersama manusia ini, beliau SAW bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang terbaik, yang paling baik. Wa yad'uhum bi ahsani tariqatin, dan beliau mendakwahkan mereka dengan cara yang paling baik, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat ke-4. Qala Allahu jalla wa ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai nabi la'ala, sungguh-sungguh berada di atas khuluqin 'adzim, akhlak yang mulia. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, fa bima rahmati minallahi linta lahum, fa bima rahmati minallah, maka berdasarkan rahmat dari Allah, linta lahum, engkau bersikap layyin, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan kalau sekiranya engkau memiliki hati yang keras, lan faddu min haulik, sungguh pasti mereka akan pergi meninggalkan dari sisimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka berikanlah maaf kepada mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah bersama mereka dalam sebuah urusan. Fahada khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kata Syekh Shalih Fauzan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan hajjur rasul atau hajjun nabi dalam pembahasan kita. Nah, sehingga demikian juga ucapan beliau, man i'taqada anna hukma ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi faqad kafar. Barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain Rasul SAW itu lebih baik daripada hukum Rasul, maka dia telah kafir. Kenapa demikian? Li'anna Rasul SAW muballighun 'anillah. Karena Rasulullah SAW, kata Syekh Shalih Fauzan, tadi bisa dilihat dalam kitab Durus wa Syarah 'ala Nawaqidil Islam karya Syekh Shalih Fauzan halaman 98. Sehingga selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizullah taala, barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya, berarti dia telah kafir. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh 'anillah, penyampai risalah Allah tabaraka wa taala. Fa hukmuhu sallallahu alaihi wasallam hukmun sadirun min Allah azza wajal. Sehingga hukumnya adalah hukum yang bersumber, yang muncul, tumbuh dari Allah azza wajal. Hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersumber dari Allah azza wajal. Berarti ketika dia menyatakan hukum selain Rasul ini lebih baik, berarti dia menyatakan hukum Allah, hukum selain Allah itu lebih baik. Nah, ini konsekuensinya. Karena Rasulullah SAW adalah muballigh 'anillah, penyampai dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga hukumnya adalah hukum yang bersumber dari Allah azza wa jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 105, Allah menyatakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan ilaikal kitab kepadamu wahai nabi, alkitab bil haqq, dengan al haqq, litahkuma bainan nas, untuk engkau berhukum dengannya, untuk engkau putuskan dengannya bainan nas, di antara manusia, bima arakallah. Lihat syahidnya, bima arakallah, dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepadamu wahai nabi. Tadi litahkuma bainan nas bima arakallah, agar engkau memberikan keputusan di antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Berarti apa? Hukumnya Rasulullah SAW adalah sadirun 'anillah tabaraka wa ta'ala. Hukumnya itu bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, anam, wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah menyatakan, wa anihkum, dan agar engkau wahai nabi berhukum bainahum, atau memberikan keputusan di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam inma yahkumu bihukmillah. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberikan keputusan dengan hukum Allah, wa bima arahu Allah, dan dengan apa yang Allah tunjukkan padanya. Walam yakullahu bima ra'aita. Dan di sini Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengatakan bima ra'aita, dengan apa yang engkau lihat, dengan apa yang engkau nilai, lihat. Sehingga hukum Rasulullah SAW itu sadirun anillah, bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah menyebutnya bima arakallah, bukan bima ra'aita, dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu, bukan dengan apa yang engkau lihat. Beda, ya. Bisa difahami? Kalau lafadznya bima ra'aita, dengan apa yang engkau lihat, berarti keputusan itu bersumber dari Nabi semata. Ya. Nah. Demikian. Bal qala, akan tetapi Allah mengatakan bima arakallah. Di dalam surah An-Nisa tadi Allah menyatakan bima arakallah, dengan apa yang Allah tunjukkan padamu. Fayajib. Kalau demikian berarti wajib. Taqbal hukmahu sallallahu alaihi wasallam. Engkau wajib untuk engkau terima hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bittaslimi wal inqiyad. Bittaslim wal inqiyad, dengan penuh ketundukan dan memasrahkan diri kepadanya, kepada hukum tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah Nisa ayat 65, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan fala wa rabbika la yu'minun, fala wa rabbik, maka tidak, wa rabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka berhukum kepadamu, fima syajara bainahum, tentang apa yang diperselisihkan diantara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka adanya haraj, rasa berat untuk menerimanya, rasa terpaksa tidak ada. Mimma qadaita, dari apa-apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Baik. Kalau sudah demikian, berarti apa? Min lawazim hadil masalah, di antara konsekuensi dari masalah ini apa? Yang pertama diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yajib ihtiramuha kahtiramil Quran. Berarti kita wajib menghormati, memuliakan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kita memuliakan Al-Quran. Wa yajib qabuluha kaqabulil Quran, maka wajib untuk menerimanya seperti kita menerima Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului, baina yadayillahi wa rasulihi, mendahului Allah dan Rasulnya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian, innallaha sami'un alim, karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang pertama, konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, yajib alal muslim ayatalaqal ahkam min kitabillahi wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim untuk menerima hukum-hukum yang bersumber dari Alkitab dan sunnah. Wala yahkum fi syai'in bi ra'yihi al-mujarrad 'anid dalil, dan tidak boleh dia menghukumi sesuatu dengan ra'yunya, dengan pendapatnya yang kosong dari dalil. Tidak boleh. Tidak boleh kita menetapkan hukum-hukum syariat semata-mata berdasarkan ra'yu kita yang kosong dari dalil. Aw istihsanihi, atau kita menganggap sebuah hukum itu baik, bagus, dengan pendapat kita yang kosong dari dalil. Bal yatalaqqal ahkam min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus menerima atau memutuskan sebuah hukum itu dengan bersumber dari kitab Allah, menerima hukum-hukum dari kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, la yajuzu lahu ayuqaddim qawla fulan ala qawlillah wa qawli rasulihi sallam. Tidak boleh bagi dia, bagi seorang muslim, untuk mendahulukan pendapat fulan di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan pendapat fulan. Nah. Baik. Faman fa'ala dhalika faqad qaddama baina yadayillahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang melakukan itu, berarti dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, wala yajuzu lahu ayu'mala aqluhu wa fikruhu wa ayaqbala ra'ya ghairihi mimma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menggunakan akalnya dan pikirannya mendahului firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau untuk menerima pendapat orang lain yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yajib i'tiqad anna hukm Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwal haqq was-shawab. Wajib untuk meyakini bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itulah yang hak dan yang benar. Wa anna ma khalafahuma huwal batil. Dan wajib meyakini bahwasanya yang menyelisih keduanya itulah yang batil. Hadhihi aqidatun ya'taqiduhal muslim. Maka inilah akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bisa dilihat dalam kitab Durus wa syarah ala nawaqid al-Islam li Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala pada halaman ke-101. Nah. Sehingga kata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala di dalam Majmu' Fatawanya juz yang pertama halaman 274, beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna man za'ama anna hukma ghairallahi ahsan min hukmillah aw anna hadya ghairir rasul sallam ahsan min hadir rasul sallam fahuwa kafir. Para ulama telah sepakat, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ajma'al ulama ala anna man za'ama, bahwa barang siapa yang mengira, menyangka, anna hukma ghairallahi ahsan, bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik, min hukmillah, dari hukum Allah, atau anna hadya ghair rasul s.a.w. dan bahwasanya petunjuk selain rasul s.a.w. ahsan, min hajir rasul s.a.w. lebih baik daripada petunjuk rasul s.a.w. fahuwa kafir. Maka dia kafir. Demikian dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz rahimahullah taala, juz yang pertama halaman 274. Baik. Masalah yang ketiga, qauluhu rahimahullah taala, ucapan muallif rahimahullah taala, kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmihi, seperti orang yang mendahulukan hukum tawaghit. Ini jamak daripada taghut. Nah, di atas hukumnya. Sedangkan taghut sendiri diambil kata daripada kata at-tughyan. Diambil dari kata at-tughyan. Wa tughyan, sedangkan tughyan sendiri maknanya mujawazatul hajj. Ini melampaui batas. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surah Al-Haqqah ayat 11, Allah tabaraka wa taala berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya kami tatkala air itu melimpah melebihi batasnya, hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa kalian ke dalam perahu. Ya'ni maksudnya adalah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, lamma zadal ma'u 'anil had al-mu'tad hamalnakum fil jariyah, ya'ni as-safinah. Ketika air itu melebihi dari batasnya yang biasanya, melebihi dari batas kebiasaannya, maka kami bawa kalian ke dalam al-jariyah, yakni as-safinah, perahu. Adapun definisi taghut secara istilah banyak, tetapi yang paling ajma' dikatakan adalah definisi yang dibawakan oleh al-imam al-hafidh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap perkara yang melampaui, yang setiap perkara yang seorang hamba itu melampaui batasannya, baik dalam hal ma'bud yang diibadahi aw matbu' dalam hal yang diikuti, au muta' atau dalam hal ditaati. Nah, dan dari pembahasan taghut ini akan melahirkan banyak pembahasan. Nah, yang pada intinya kita ambil sedikit masalah ini. Yaitu dalil-dalil, di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang mengutamakan hukum tawaghit ini kafir, di antaranya dalilnya adalah dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Allah tabaraka wa taala berfirman, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum aminu bima unzila, annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-60, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, alam tara ila alladhina yaz'umun, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengira, annahum amanu bima unzila ilaika, bahwasanya mereka telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Ini syahidnya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tauhid. Karena ini adalah min lawazim kalimah syahada an la ilaha illallah. Al-imanu billah wal kufru bitauhid, dan sudah diterangkan di awal. Dalam kalimat ini yang menjadi syahidnya. Wa yuridu syaitan ayyudhillahum, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dhalalan ba'ida, sejauh-jauhnya. Qala Imam Katsir rahimahullah taala fi tafsirih, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, hada inkarun min Allah ala ma yad'i al-imana bima anzal Allah ala rasulihi wa ala al-anbiya'i al-aqdamin, wa huwa ma'a dhalika yuridu an yatahakam ila fasli al-khusumat ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kata Al-Hafidh Imaduddin Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir surat ini, surah An-Nisa ayat 60, hada inkaru min Allah alam tara. Nah, ini adalah kalimat ingkari. Hada inkaru min Allah, ini adalah pengingkaran dari Allah. Alama yadda'il iman, terhadap orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bima anzalallah, beriman kepada apa yang telah Allah turunkan, ala rasulihi, kepada para rasulnya, wa alal anbiya ilaqdamin, dan kepada para nabi terdahulu. Wa huwa ma'adhalik, padahal mereka dengan itu, yuridu ayatahakam, fi faslil khusumat, dia menginginkan untuk berhukum dalam memutuskan, al khusumat, pertikaian-pertikaian, ila ghairi kitabillah, kepada selain kitabullah, wa sunnati rasulihi s.a.w. dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa? Pengingkaran dari Allah. Ayat ini merupakan pengingkaran dari Allah terhadap orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, nabi yang terdahulu, dalam keadaan mereka menginginkan untuk berhukum kepada apa? Kepada selain kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini atau ketika berbicara tentang ayat ini, setelah membawakan ayat ini, beliau rahimahullah taala mengatakan, bayyana subhanahu anna man du'iya ila tahakum ila kitabillahi wa ila rasulihi fasadda an rasulihi kana munafiqan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan bahwa barang siapa yang diajak untuk tahakum kepada kitabullah, untuk berhukum kepada kitabullah dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasadda an rasulihi, kemudian dia menolak, dia menghalang-halangi dari jalan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kana munafiqan, maka dia adalah munafik. Ini menunjukkan apa? Kufurnya, kafirnya orang-orang yang dia menganggap atau lebih mengutamakan hukum tawaghid di atas hukum Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga demikian juga dikatakan oleh Al-Allamah Al-Faqih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika membawakan ayat ini. Nah, Syekhul Islam tadi berbicara dalam kitab As-Sarim al-Maslul ayat halaman 37. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qul Mufid syarah kitab Tauhid pada jilid yang kedua halaman 275, ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan rahimahullah taala, walam yaqul alladzina amanu. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala tidak mengatakan alladzina amanu. Tidak mengatakan apa? orang ini adalah orang yang beriman. Ya. Tetapi Allah mengatakan di sini apa? Alam tara ilal ladina yaz'umuna. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka telah beriman? Allah tidak mengatakan mereka orang-orang yang beriman, tidak. Tapi tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka telah beriman kepada Allah terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu? Ya, begitu. Lihat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala lam yaqul alladziina aamanu li'annahum lam yu'minu. Allah tidak mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan alam tara ilal ladzina aamanu. Ya. Allah tidak mengatakan tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang beriman? Tetapi Allah mengatakan apa? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka, mengira, menduga? Ya. Kenapa? Li'annahum lam yu'minu. Karena mereka belum beriman. Bal yaz'umuna dzalika. Bahkan mereka hanya menyangka itu. Wahum kadzibuna bidzalika. Dalam keadaan mereka dusta dalam keimanan mereka. Li'anna af'alahum tukadzibu aqwalahum. Karena perbuatan-perbuatan mereka telah mendustakan ucapan-ucapan mereka. Haitsu yuriduna ayatahakamu ila taghut. Ketika mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Lihat. La ilallahi wa rasulihi. Tidak kepada Allah dan Rasulnya. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Lihat. Ini hikmah kenapa Allah menyatakan, menyebutnya dengan alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu. Baik. Adapun pembahasan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah bisa dilihat dalam pembahasan yang lain. Kita masuk masalah yang lainnya, yaitu apa? Hukmul muttar litahakum ilal qanun. Hukum orang yang muttar. Apa? Terdesak, terpaksa. Ya. Untuk berhukum dengan al-qanun, undang-undang buatan manusia. Diterangkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwanya, juz ke-23 halaman 214. Alladhi tas'al fihi an hukmi tahakum ila man yahkum bil qawanin al wad'iyyah wa la yastati'u al wusul ila haqqihi illa idza tahakama ilayha hal yakunu kafiran. Syekh bin Bas rahimahullah tadi tanya tentang hukum orang yang berhukum dengan qawanin wad'iyyah, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Wala yastati'ul wusul ila haqqihi. Hukum tentang orang yang menggunakan hukum dari hukum-hukum, dari undang-undang buatan manusia. Karena dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan berhukum dengan undang-undang tersebut. Apa hukumnya? Maka kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, wa ufiduka bi annahu, aku berikan faedah kepadamu bahwasanya idza tarra ila dzalika, apabila dia sangat membutuhkan untuk berhukum dengan hukum qawanin tadi, undang-undang tersebut, la yakunu kafiran, tidak menjadikan dia kafir. Walakin laisa lahu ayyatahakama ilaihim illa 'inda ad-darurah. Akan tetapi tidak dibenarkan bagi dia untuk berhukum kepada mereka yang membuat undang-undang tersebut kecuali indad darurah, kecuali sangat-sangat terpaksa. Ya. Idza lam yatayassar lahul wusul ala haqqihi, dengan satu syarat apa? Selama dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan jalan itu. Misalkan ada sengketa kita, ya, dan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan undang-undang buatan manusia. Tidak ada jalan lain, ya. Hak kita tidak akan dapat. Maka apa hukumnya kayak gini? Apakah dia kafir? Nah, maka kata Syekh, la yakunu kafiran, tidak menjadi kafir. Ya. Akan tetapi bukan berarti apa? Dia bermudah-mudahan dengan ini. Dia tidak boleh menggunakan hukum ini kecuali apa? Indad darurah, ketika darurat. Ya. Idza lam yatayassar lahul wusul ala haqqihi illa bidzalika. Ketika dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan jalan tersebut. Nah, ini maksudnya darurat tadi, ya. Naam. Wa laysa lahu ayakhudha khilafa ma yahillu syar'u al-mutahhar wafaqahullah jami'. Dan tidak boleh bagi dia untuk mengambil apa yang menyelisihi dari apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi hukum qawanin itu hukumnya dibolehkan ketika dia tidak menyelisihi syariat. Begitu. Hukum undang-undang tersebut dibolehkan untuk digunakan selama tidak menyelisihi syariat. Nah, demikian. Baik. Nah. Baik. Yang kelima, sedikit lagi, ya. Qala rahimallahu taala al-khamis, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, mimma ja'a bihi rasul, dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya, kafar, maka dia kafir. Maka yang menjadi pembahasan kita adalah walau amila bihi. Qauluhu walau amila bihi isyaratun ila annal bughd huna bughdus syar' at-tasyri'. Nah, kalimat walau amila bihi di sini merupakan isyarat bahwasanya kebencian di sini adalah kebencian kepada tasyri', penetapan syariat. Ya. La bughdul amal, bukan kepada kebencian mengamalkannya. Apakah bisa benci tapi mengamalkannya? Bisa, banyak. Ya. Begitu. Nah. Ayo. Bisa sekali. Dari mana hal itu bisa kita pahami demikian? Diterangkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Mufradatul Quran, ketika membicarakan tentang lafaz al-karih, al-karhu al-mushtaqqah al-mashaqqah allati tanalu al-insan min kharijin mimma yuhmalu alaihi bi-ikrah, yang dinamakan dengan al-karh, kebencian, adalah al-masyaqqah, keberatan hati yang didapatkan oleh insan dari luar, yang menyebabkan dia tidak menyukainya. Kemudian kata beliau secara ringkas, kita ringkas di sini, wa dalika 'ala darbain. Kebencian itu ada dua contoh, dua bentuk. Ma yu'af min haitsu taba', yang pertama adalah apa yang dirasakan tidak disukai dari sisi tabiat, atau ma yu'af min haitsul aqli aw syar', sesuatu yang tidak disukai dari sisi akal atau syariat, sehingga seseorang itu membenci itu timbangannya dua, benci karena tabiat pertama, kedua benci karena syariat atau akalnya, akalnya tidak menyukainya. Apakah bisa bersatu dalam satu tubuh manusia antara kebencian tabiat dengan kebencian apa secara akal, atau dia mengamalkan satu amalan syariat tapi dalam hatinya dia benci, apakah bisa bersatu seperti itu? Bisa. Nah, bisa. Oleh karena ya kata Ar-Raghib, walihada yasih ayyakul al-insan fi syai'il wahid ini uriduhu wa akrahuhu. Oleh karenanya dibenarkan seseorang mengatakan kepada sesuatu, aku sebetulnya aku ingin ini, tapi aku enggak suka. Jadi gimana? Hah? Istilahnya apa? Benci-benci rindu gitu? Hah? Atau bagaimana? Ada enggak orang benci tapi rindu? Kira-kira ada enggak? Benci enggak suka dia tapi rindu. Ngangen nih. Iya. Kira-kira bisa enggak seperti itu? Bisa ya? Bisa kan? Ya kalau enggak bisa enggak akan ada yang mengatakan begitu ya. Nah. Benci tapi rindu. Baik. Sama, ada orang yang mengatakan uriduhu wa akrahu. Saya pengen tapi saya enggak suka. Pengen tapi enggak suka. Terus gimana? Iya. Baik. Kita ringkas langsung pada contohnya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ketika Allah tabaraka wa taala berbicara tentang al-qital, peperangan. Allah menyatakan apa? Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba 'alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan, ya. Wa huwa kurhul lakum. Padahal itu sesuatu yang dibenci oleh kalian. Orang melakukan itu. Ketika datang perintah jihad, kemudian dia berangkat pergi, dalam keadaan dia sendiri enggak suka sebetulnya. Ya. Enggak suka. Tinggal tidak sukanya ini masuk kategori yang mana? Tidak suka kepada syariatnya kah, atau tidak suka secara tabiat atau secara akal? Ini. Ya. Mafhum? Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kata Ar-Raghib, maksud dari ayat ini, ay takrahunahu min haitsu taba'. Telah diwajibkan atas kalian berperang, tetapi apa? Itu dibenci oleh kalian. yakni kalian membencinya dari sisi tabiat. Kenapa? Karena al-qital itu apa? Dibenci kenapa? Ya, dari sisi tabiat. Dia harus persiapan, dia harus apa? Menghadapi kematian, dia harus ini dan itu. Semua. Ya, hal-hal yang dibenci oleh manusia dari sisi akal maupun tabiatnya. Ya. Mafhum? Ya. Baik. Berarti apa? Ada seorang yang menjalankan sesuatu tetapi apa? Dia benci. Sehingga di sini dikatakan apa? Man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya. Ya. Kalimat ini penting. Walau amila bihi. Oh, saya mengamalkannya kok. Saya enggak benci. Syariat ini saya enggak benci. Buktinya saya mengamalkannya. Nah, lihat. Ntar dulu. Kamu bencinya dari sisi apa ini? Ya. Kalau dari sisi tasyri', karena adanya penetapan syariat, maka ini enggak boleh. Contoh lain. Tapi ini riskan sekali ya. Nah, dan mudah-mudahan tidak disalahpahami. Ketika seseorang itu merasakan nikmatnya ta'addud. Ta'addudi zaujat, ya. Poligami. Ya. Para istri benci, enggak suka ya? Maka kita tanyakan, bencinya kamu itu terhadap apa? Terhadap penetapan syariatnya kah? Atau benci dari sisi akal atau tabiat? Kalau dari sisi tasyri', tidak boleh. Kafir yang demikian. Ya. Walaupun dia terkesan menerimanya. Mampu? Demikian. Tapi kalau dari sisi tabiat, karena dia harus berbagi suami, ya. Nah, walaupun sudah diiming-imingi oleh kita, oh enak loh kalau punya istri dua itu. Kamu enggak berat nyucinya. Ya. Bisa, baju saya kan cuma 4 setel, bisa bagi 2, 2-2. Kan begitu. Ya. Kalau istrinya 2, kamu sibuk dengan anakmu yang kecil. Yang gede bisa ikut umi barunya. Kan begitu. Bagi anak-anak juga senang kalau punya umi baru. Enggak dapat dari ibunya, datang kepada ibu barunya. Bu, bagi duit dong. Kan begitu ya. Menguntungkan untuk semua pihak. Iya kan? Tapi para wanita benci. Benci mereka. Dari sisi apa berarti? Dilihat. Dipertanyakan. Kamu bencinya kenapa? Benci terhadap syariat ini atau bagaimana? Kalau benci terhadap syariat ini, hati-hati. Ya, kamu masuk pada an-naqid al-khamis. Ya. Begitu. Tapi kalau hanya dari sisi benci dari sisi apa? Tabiat. Sudah. Gitu. Masih bisa diperbaiki. Baik. Diadem-ademi. Tenang. Enggak dikurangi kok uang belanjanya. Nah, kan gitu ya. Sama seperti biasa. Bahkan bisa jadi saya tambah sudah. Ya. Udah, kamu biasa dapat berapa? Nanti saya tambah nih. Yang penting ada persaingan sehat. Gitu ya. Musabaqah fil khairat. Begitu. Mafhum? Ya? Baik. Ini bisa terjadi yang seperti ini. Baik. Nah. Sehingga ketika demikian juga kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, wa huwa kurhul lakum ay syaqun alaikum. Kewajiban berperang ini syakun alaikum, memberatkan kalian. Makanya al-karhu itu al-masyakah, ya, sesuatu yang memberatkan jiwa. Qala ba'du ahli al-ma'ani, kata Imam al-Baghawi, berkata sebagian ahli al-ma'ani, hadzal karh min haitsu nufuri at-tab' anhu lima fihi min mu'natil mal wa masyaqqatin nafs wa khatri ruh la annahum karihu amrallahi ta'ala. Kebencian ini munculnya dari sisi nufuri taba' anhu, tabiat yang tidak menyukainya, tabiat yang lari, cenderung lari dari peperangan. Ya, tabiat yang lari dari peperangan. Kenapa? Karena ini akan terkaitnya dengan apa? Terkait dengan harta, terkait dengan jiwa, terkait dengan bahaya yang mengancam ruh. Begitu kan? Nah, ini. Sehingga mereka membencinya bukan membenci amrallahi ta'ala, perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Para sahabat, sini yang dibicarakan wahwa kurhul lakum, lakumnya kepada siapa? Sahabat kan? Kebencian sahabat di sini bukan kebencian dalam hal apa? Tasyri', dalam hal adanya ketetapan syariat, bukan. Tetapi dalam hal apa? Dalam hal tabiat. Begitu. Ya, mafhum? Ya. Nah. Jadi enggak salah kalau ada yang mengatakan saya benci tapi rindu. Gitu ya. Nah. Baik. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan keterangan bahwasanya al-bughdhu naw'an, kebencian itu terbagi menjadi dua. Ya, kebencian itu terbagi menjadi dua. Bughdun mukaffir wa huwa bughdhu tasyri' au syai' minhu. Fayubghidu anna Allah ta'ala syara'a nikaha. Ayubghidu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahwa dhalik. Bentuk yang pertama adalah kebencian yang bisa mengkafirkan pelakunya. Ya. Kapan? Ketika dia membenci adanya ketetapan syariat atau sebagian daripada syariat ini, sehingga dia membenci ketika Allah mensyariatkan nikah misalkan. Ya. Apakah ada? Ya ada, orang yang benci nikah ada, ya. Mungkin ada trauma tersendiri dan sebagainya, akhirnya dia membenci syariat itu. Na'udzubillah ya. Atau dia membenci ketika Allah mengutus Muhammad SAW sebagai rasulnya. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang kafirin. Nah, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Baik. Dan jenis yang pertama ini dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini orang yang seperti ini membenci tasyri', penetapan syariat ini, adalah kafir bil ijma'. Kata beliau, al ijma' ala anna man abghadha ma ja'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam fa kafir. Ijma' para ulama menyatakan bahwasanya barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ijma', ya. Sebagaimana disebutkan dalam majmu' fatwanya juz ke-20 halaman 97. Bentuk yang kedua adalah bughdun tabi'i, kebencian yang sifatnya tabiat. Mudah-mudahan anak-anak di sini nanti pulang-pulang ke rumah, bu aku minta umi baru dong. Gitu. Ya, didukung oleh bapaknya nanti ya. Yes, ayo, ayo, ayo. Gitu ya. Nah, tinggal ustadznya aja yang dikeplaki nanti ya. Nah, baik. Benci secara tabiat. Kahal man tazawwaja 'alaiha zawjatan thaniyah kariha lil qadar al khas radiyah bi syar'. Seperti orang yang membenci dengan poligami. Dia benci dari sisi apa? Sebagai kodratnya, kodratnya wanita. Ya, yang memang kadratnya wanita itu suka di madu. Oh, kebalik ya, membenci di Bandung, begitu ya. Nah, tapi dia ridha terhadap syariat Allah. Ya, begitu. Nah, ini. Ya. Radiyah bisyarat. Dia masih ridha kepada syariat. Hanya saja dari sisi kudratnya sebagai wanita, dia enggak suka dimadu. Begitu. Baik. Nah, atau orang yang benci berwudu dengan air yang dingin di musim dingin. Ya. Benci dia. Tapi bukan bencinya karena kepada wudunya, karena apa? Karena airnya ini dingin. Air dingin di musim dingin secara tabiat begitu, ya. Nah, bukan kepada wudunya. Baik. Demikian. Atau yang semisal itu. Baik. Maka yang seperti ini apa? Ini dua bentuk daripada macam kebencian berdasarkan dari keterangan Ar-Raghib Al-Asfahani tadi, ya. Nah, demikian juga dalam apa Al-Baghawi dalam Ma'alimun Tanzil juz pertama halaman 188. Baik. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kebencian secara tabiat ini selain surah Al-Baqarah ayat 216 ini, ya. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Sekalipun dia mengamalkan syariat, kalau dia membenci dari sisi membenci adanya ketetapan syariat, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Nah, baik. Nah. Dan ini ijma para ulama sedikit, ya, adalah yang menukilkan ijma adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agar lengkap, ya. Kemudian Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah Sughra juga demikian, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Baik, naqtafi bihadzal qadar wal afu minkum ala taqsir wa nasallaha assalamu wal afiyah. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله